Nona cantik, nona manis, nona ada di hatiku. Tiap hari menikmati perasaan ini. Tiap hari sen bisa cari cewek lain. Ale rasa beta rasa selesai. Seng ada yang marah, kenapa barang? Kalau orang mau marah, kas tinggalkan itu saja. Seng ada satu manusia sama kayak nona manis. Rapat kemari lalu bicara. Biar beta jauh di sini, nona jauh di sana. Ada HP toh angkakan. Tiap malam di sini berarti pagi di sana. Jangan sembarang beta cuma bilang bagaimana katong bisa tahan kesayangan, kenangan-kenangan, kesenangan dan cari kesempatan buat ketemu satu dan lain. Iyo toh, mari dekat nyongke. Satu seng ada yang bisa masuk. Ini khusus buat nona cantik aja. Beta naik pohon kelapa bar minum dan makan kelapa muda. En kalau nona mau beta masuk laut, pancing satu ekor ikan dan perahu santai. Duduk di pantai tukar rantai. Beta semain jujur nyongker asik. Hati sakit kalau beta sing bisa dekat de nona cantik. Lanjut jangan terlalu lama, sekarang ada cara dari Maluku sampai Belanda. Mantap mulu lancang supaya dunia ini dapat dengar. Beta sayang nona manis, seng ada yang lain. Iyo toh dengar, mari dekat de nyongker. Senusa, cinta ini luar biasa. Itu akan makan ayam lalapan tengah malam. Seng ada masalah, hati beta takar ruang kalau nona seng ada. Janji yang katong nikah sampai selama-lamanya selalu di hati. Jangan ragu beta ada di sini tunggu sampai waktu ada. Itu dia bateria sampai suara hilang. Beta cinta se, beta cinta se, beta cinta se, beta cinta se, beta cinta se, beta cinta se, beta gila, mari dekat nyongker.